Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله والحمد لله. Pada malam hari ini kembali kita dipertemukan dalam majlis ilmu, melanjutkan pelajaran kita dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan hadis Abi Bakrah Nufai' bin Al-Harith Al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkhutbah di hadapan para sahabatnya pada hari Arafah, pada bulan Dzulhijjah, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang kehormatan kaum muslimin, terpeliharanya darah mereka, harta dan kehormatan mereka. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wa sallam memerintahkan untuk menyampaikan kepada yang tidak hadir, yang menunjukkan dianjurkannya untuk menyebarkan ilmu, mendakwahkan ilmu yang telah diketahui oleh seorang muslim. Sebab boleh jadi seorang yang membawa ilmu tersebut kurang bisa memahami, dan ketika dia menyampaikan kepada yang lain, maka orang yang disampaikan tersebut lebih mampu untuk memahami kandungan dari ilmu itu. Maka pada malam hari ini insyaallah ta'ala kembali kita melanjutkan ke bab yang berikutnya, masih dalam kitabul ilm, kitab yang menjelaskan tentang al-ilmu. Berkata al-imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah Nibardisbah al-Ju'zi maulahum al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Imam Al-Bukhari, fabada'a bil'ilm, maka Allah subhanahu wa ta'ala memulai dengan ilmu. Di dalam bab ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala hendak menjelaskan kepada kita sekalian tentang tahapan-tahapan yang hendaknya dilalui oleh seorang muslim dalam mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hal-hal yang wajib untuk ditempuh dalam mengamalkan agama Allah agar kemudian dia ketika berbuat senantiasa mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam bab ini, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, berilmu sebelum berkata dan sebelum melakukan sesuatu. Maka di sini peringatan dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwa apabila seseorang hendak mengucapkan sesuatu di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala dan hendak mengamalkan sesuatu dari amalan-amalan syariat, maka wajib atas dia untuk mendasari ucapannya dan perbuatannya dengan ilmu. Fal-ilmu qabla kulli syai', maka berilmu terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu, sebelum mengucapkan sesuatu. Lalu kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalil beliau yang beliau jadikan itu sebagai hujjah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berilmu terlebih dahulu sebelum beramal. Di sini beliau menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surah Muhammad ayat 18. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik, berilmulah engkau, berilmu tentang la ilaha illallah, kemudian setelah itu engkau beristighfar memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosa yang engkau berbuat. Lalu kata Imam Al-Bukhari, fabada'a bil ilmi, maka Allah subhanahu wa ta'ala memulai dengan ilmu. Dan ini adalah pendalilan yang sahih. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berilmu terlebih dahulu sebelum beramal. Fa'alam annahu la ilaha illallah, berilmulah kamu tentang la ilaha illallah, sehingga dengan pengetahuan kamu tentang la ilaha illallah yang akan membimbing kamu untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepadanya. Sebab apabila engkau mengamalkan sesuatu dalam keadaan engkau belum mengilmui tentang la ilaha illallah yang menjelaskan tentang tauhid Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sekutu baginya, lalu kemudian kamu beramal sebelum engkau berilmu, maka amalan tersebut sia-sia. Maka harus didasari dengan ilmu terlebih dahulu. Demikian banyak dari kalangan manusia, dari kalangan kaum muslimin, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Akan tetapi kita melihat dari perbuatan-perbuatan mereka, masih saja di antara mereka ada yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan bahwa mereka jahil, tidak mengerti tentang makna la ilaha illallah. Apa manfaat seorang beristighfar, seseorang melakukan amalan-amalan saleh, akan tetapi dia terjatuh dalam kesyirikan disebabkan karena dia tidak mengerti dan jahil tentang makna la ilaha illallah. Terhapus amalan-amalan saleh yang dikerjakan tersebut. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin." Apabila engkau menyekutukan Allah, maka pasti akan terhapus amalan kalian. Dan kalian pasti termasuk di antara orang-orang yang merugi. Kalian pasti termasuk di antara orang-orang yang merugi. Terhapus seluruh amalan. Disebabkan karena satu perbuatan kesyirikan yang dapat menyebabkan seseorang itu keluar dari Islam. Waliyadzubillah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berilmu terlebih dahulu tentang la ilaha illallah, kemudian setelah itu beristighfar. Dan istighfar adalah amalan. Istighfar adalah ucapan. Maka Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ilmu. Maka ini menunjukkan bahwa seorang muslim apabila dia hendak mengamalkan satu amalan atau mengucapkan satu ucapan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini, maka wajib atas dia untuk mendasari perbuatan dan perkataannya di atas ilmu yang sahih. Dan yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu agama, ilmu syara', ilmu kitab wa sunnah, berilmu tentang kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Jangan sampai seseorang ketika dia mengucapkan satu ucapan di dalam agama, dia mengatakan ini halal, ini haram, tanpa didasari dengan ilmu, maka dia terjatuh dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, mengada-ada atas Allah dan agamanya apa-apa yang mereka tidak mengetahuinya. Inilah yang diperingatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam firman-Nya, "Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal-ithma wal-baghya bighayri al-haq wa an tushriku billah ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada umat ini, sesungguhnya Rabbku telah mengharamkan perbuatan-perbuatan keji, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun yang dilakukan secara diam-diam dan tersembunyi. Perbuatan dosa, perbuatan kezaliman tanpa hak. Dan Allah mengharamkan kalian menyekutukan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apa-apa yang Allah tidak pernah menurunkan pada mereka kekuasaan. Lalu kemudian Allah menyatakan, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan kalian mengada-ada atas nama Allah apa-apa yang kalian tidak berilmu tentangnya. Apa-apa yang kalian tidak berilmu tentangnya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan mulai dari dosa yang rendah, kemudian yang berikutnya, kemudian yang paling besar kemudaratannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan seseorang yang berkata di dalam agama tanpa ilmu itu lebih besar dosanya daripada asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang menyekutukan Allah dalam beribadah, dosanya dia sendiri yang merasakan. Dia sendiri yang menanggung akibatnya. Akan tetapi berkata atas nama Allah, atas nama agama Allah, tanpa ilmu, maka orang yang mengucapkannya itu sesat, dan kesesatan tersebut akan berpengaruh kepada yang lainnya. Sehingga setiap ada orang yang menyimpang, ada orang yang tersesat disebabkan karena dia, maka yang paling pertama itu tetap menanggung akibatnya sampai hari kiamat. Dan inilah yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inna Allah 'azza wa jalla la yaqbidu al-'ilma بانتزاع العلم من صدور العباد ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala apabila Allah hendak mencabut ilmu di sebuah tempat, tidak dengan cara dicabutnya ilmu itu dari dada-dada manusia, namun cara Allah mencabut ilmu dengan cara dimatikannya para ulama. Apabila tidak tinggal lagi seorang dari kalangan para ulama, maka manusia pun mengangkat pemimpin-pemimpin mereka dari kalangan orang-orang yang jahil. Lalu mereka ditanya, dan mereka pun berfatwa dengan tanpa ilmu. Maka mereka sesat dan mereka menyesatkan orang lain. Maka ini bahayanya. Seseorang berkata dan seseorang beramal tanpa didasari dengan ilmu. Secara akal saja, mana mungkin seseorang bisa sampai kepada satu kebenaran tanpa ilmu, tanpa didasari dengan ilmu. Bahkan itu adalah merupakan satu perbuatan yang ngawur. Minat tahawur. Dalam perkara dunia saja. Kalau ada kerusakan mesin, tentu yang kita panggil adalah ahli mesin. Tidak mungkin kita akan memanggil seorang dari kalangan ahli ekonomi. Sementara dia tidak pernah punya pengalaman masalah mesin. Mau berbicara tentang perdagangan, tentu harus datangkan ahlinya. Berbicara tentang pertanian, datangkan insinyur pertanian. Kan begitu. Ini dalam perkara dunia. Kita melihat manusia, mereka betul-betul memperhatikan permasalahan ini. Setiap ada satu pembahasan, mereka selalu mencari siapa orang yang ahli dalam membahas masalah tersebut. Apabila mereka menginginkan hasil yang terbaik, kan begitu. Semakin banyak ilmu seorang dalam satu pembahasan, maka semakin tenar dia dalam permasalahan tersebut. Sehingga orang mengunggulkan ilmunya dalam bidang itu. Dalam perkara apa saja. Berbicara tentang matematik misalnya. Kalau ada problem, datangkan ahli matematika. Tentang fisika, tentang yang lainnya. Nah, kalau ini dalam perkara dunia, maka terlebih lagi dalam perkara agama. Yang akibatnya surga atau neraka. Kalau berbicara masalah dunia, terjadi kekeliruan dan kesalahan, paling-paling akibatnya menghilangkan nyawa seseorang. Menghilangkan nyawa. Tapi dalam perkara di, kalau terjadi kekeliruan yang dapat mematikan hati seseorang, yang ancamannya adalah neraka jahannam waliyadu billah. Akibatnya dunia mereka menyimpang dan di akhirah mendapatkan azab yang pedih. Sehingga satu hal yang sangat mengherankan, kalau dalam berbicara tentang permasalahan agama, lalu kemudian yang dipanggil bukan orang yang punya keahlian dalam masalah tersebut. Harus punya keahlian dan punya dasar, latar belakang bahwa dia pernah belajar agama. Tidak hanya dilihat dari sisi bahwa si fulan punya gelar. Kadang-kadang sebahagian kaum muslimin keliru dalam memandang seseorang. Melihat dari gelarnya. Melihat dari gelar. Kalau si fulan doktor. Ya. Si fulan insinyur. Si fulan punya gelar. Maka diberikan kesempatan untuk berbicara tentang permasalahan agama. Walaupun tidak diketahui latar belakangnya. Apakah dia pernah belajar Islam dengan sesungguhnya? Apakah dia pernah duduk di hadapan para ulama? Karena permasalahan agama ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bukan perkara yang enteng. Kadang-kadang sebagian, subhanallah, menganggap bahwa perkara agama ini mudah, siapa saja bisa berbicara. Sehingga kalau ditanya, paling-paling jawabannya, menurut prediksi saya, menurut pengalaman saya, ada kejadian ini dan itu, cerita. Mana dalilnya? Ya Ustaz. Mana dalil? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum." Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memerintahkan untuk mengikuti perkataan seorang dari kalangan manusia ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Maka setiap berbicara harus disertai dengan ilmu. Dan ilmu di dalam agama ini adalah dalil. Al-Kitab was-Sunnah. Perkataan para sahabat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau menukilkan dari perkataan seorang penyair. Al-ilmu qala Allah, qala Rasuluhu, qala sahabah. Laisa bitanwih. Mal ilmu nasbaka lil khilaf safahatan baina ar-rasul wa baina qawli faqih. Ilmu itu adalah firman Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata sahabat, tidak ada pengkaburan di dalam ilmu itu. Bukanlah ilmu dikala engkau membandingkan antara perkataan Rasul dengan perkataan seorang faqih. Itu bukan ilmu. Ada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian mau disejajarkan dengan perkataan seorang faqih. Anggaplah seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Rasulullah mengucapkan sesuatu. Imam Syafi'i mengucapkan sesuatu yang berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana yang harus diambil? Seorang muslim yang benar-benar berakal, yang punya sedikit ilmu, dia akan mengetahui bahwa perkataan Rasulullah alaihi salatu wasallam yang harus diutamakan. Ini kalau bertentangan dari perkataan seorang faqih, imam seperti Al-Imam Syafi'i. Apalagi kalau hanya perkataan seorang pak kiai. Apalagi kalau hanya perkataan seorang tuan guru. Apalagi kalau hanya perkataan seorang ustaz. Yang kalau menjawab sebuah pertanyaan, sering dijawab dengan menurut prediksi saya. Menurut perjalanan spiritual saya. Menurut persangkaan saya. Hemat saya. Dan seterusnya. Mana dalil? Maka barakallahu fikum, ilmu harus diambil dari ahlinya. Ini yang diingatkan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah. Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama. Perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Seorang mau belajar mesin, harus mencari ahli mesin. Nah, maka ahli mesin ini yang akan mengeluarkan dalil-dalilnya, iya kan? Rumus-rumusnya. Nah, bagaimana membuat generator, bagaimana membuat mesin listrik, bagaimana membuat ini dan itu. Datangkan ahlinya dalam perkara agama. Tentu harus didatangkan ahlinya pula. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlu zikr, al-ulama. Apabila kalian tidak mengetahuinya. Maka ini barasallahu fikum. Satu hal yang wajib bagi seorang muslim. Berilmu terlebih dahulu. Sebelum berucap ataukah beramal. Mau sholat, harus berilmu. Bagaimana tata cara sholat? Namun bukan berarti, jangan disalahfahami. Jangan sampai ada yang mengatakan, wah saya belum punya ilmu ini, berarti saya belum boleh sholat. Saya harus baca buku dulu. Berhari-hari dia membaca buku itu, lalu dia gak sholat-sholat. Nah ini keliru. Ya. Berilmu wajib untuk dituntut. Biqadri faqatih. Sesuai dengan kemampuan dia. Kalau dia sudah punya usaha, lalu kemudian ada hal-hal yang dia masih jahil tentangnya, tidak mengetahui, maka dia ma'zur dalam perkara ini. Dia diberikan udzur. Yang salah adalah kalau seorang tidak mau tahu. Ya. Sholat masa bodoh. Dia punya kesempatan untuk belajar. Belajar itu banyak cara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cara yang paling bagus kalau dari seorang guru, apalagi kalau dia seorang syekh. Itu paling utama. Kalau ada yang langsung membimbing gurunya. Karena yang namanya seorang guru ketika dia mengajar, dia akan memberikan faedah-faedah yang mungkin seorang akan mendapatkan faedah itu butuh berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk bisa mengumpulkan seluruh faedah. Tapi guru tersebut dia mengumpulkan disebabkan karena dia telah punya sajarit, punya sekian banyak pengalaman dalam memahami perkataan para ulama, maka dia yang merangkum. Lalu murid terima jadi. Ya, murid terima jadi. Ini yang paling dekat. Seorang itu akan sampai kepada ilmu. Atau dengan cara yang kedua, qira'atul kutub, membaca kitab. Membaca kitab. Yang dimaksudkan di sini adalah kitab yang berbahasa Arab. Ya. kitab yang berbahasa Arab. Entah mau dinamakan kitab kuning, kitab merah, kitab putih. Yang penting berbahasa Arab. Ini lebih afdal tentunya. Ada manfaat apabila seorang membaca kitab-kitab terjemahan. Namun, ada hal-hal yang harus diperhatikan tentunya. Kita harus memperhatikan siapa penerjemahnya. Jangan sampai penerjemah tidak amanah. Jangan sampai penerjemahnya tidak amanah. Sehingga ada hal-hal yang berubah dalam kitab tersebut. Ada satu terjemahan misalnya. Menerjemahkan kitab Ahkamul Janaiz. Yang dikarang oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ada salah satu penerbit. Ya. Itu terlalu banyak mengkorup perkataan Syekh Al-Albani. Dan korupsi dalam perkara agama, terjemahan ini lebih parah dalam hal menyangkut tentang urusan agama daripada perkara dunia. Nah, mengurang-urangi kalimat Syekh Al-Albani. Nah, dan yang dikurangi itu adalah hal-hal yang sangat penting, yang perlu diketahui oleh umat. Nah, ini kemudaratannya seorang kalau membaca dari penerjemah. Namun kalau seorang langsung ke kitab dengan bahasa Arab, maka itu tentu lebih afdal apabila seorang mampu melakukan hal itu. Dan ada pula cara yang ketiga. Dan cara yang ketiga ini caranya orang-orang awam. Yaitu mengambil ilmu dari amalan yang masyhur yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ketika ada seorang misalnya ditanya, kenapa kamu sholat lima waktu? Nah inilah yang saya ketahui, kaum muslimin semuanya melakukan itu. Ya. Semuanya mengatakan sholat lima waktu itu wajib. Itu yang saya dapatkan dari orang tua saya. Itu yang saya lihat. Nah ini tarekahnya orang-orang awam. Beramal dengan masyhur. Dan cara yang seperti ini, walaupun dari satu sisi kadang-kadang bagus, namun lebih banyak kemudaratannya. Lebih banyak kemudaratannya. Walhasil ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ilmu adalah perkara yang wajib. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya dari hadis Anas bin Malik, beliau bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah fariidhah, wajib atas setiap muslim. Maksudnya setiap muslim dan muslimah. Ada lafaz hadis yang di sana ada tambahan 'ala muslimin wa muslimatin, tambahan muslimah ini lemah. Yang sahih, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Hadis ini hadis hasan. Dihasankan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya. Dan ini pula yang disebutkan oleh para ulama. Muhammad bin Sulaiman As-Tamimi dalam kitabnya Al-Usulul Thalathah, beliau mengatakan, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail." Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa wajib atas kita kaum muslimin untuk mempelajari empat perkara. Yang pertama, al-ilmu. Berilmu. Berilmu tentang apa? Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal Allah, mengenal Rasul. Dan mengenal Islam ini berdasarkan dalil-dalil. Bukan berdasarkan akal. Berdasarkan dalil-dalil. Wasaniyatu al-amalu bih. Yang kedua, beramal. Wasalisatu dan yang ketiga, ad-da'watu ilaih. Mendakwahkan ilmu itu. Sampaikan kepada yang lain. Warrabi'atu sabru alal adafi. Dan yang keempat adalah bersabar dalam menghadapi cobaan-cobaan. dalam mendapatkan ilmu dan mendakwahkan ilmu tersebut. Lalu beliau berdalil dengan tahapan-tahapan ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surah Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaashaw bil haqq wa tawaashaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu, seluruh manusia, benar-benar dalam keadaan merugi. Innal insana. Al-Islam yang ada dalam kata al-insan di sini, lil-istighraq. Istighraq artinya menyeluruh. Sehingga kalau kita artikan, sesungguhnya seluruh manusia, benar-benar dalam keadaan merugi. Lalu kemudian Allah mengecualikan di antara mereka. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Beriman. Seorang tidak mungkin punya keimanan kecuali dia harus mendasari keimanannya dengan ilmu. Wa amilu salihat, kemudian beramal yang saleh. Wa tawasaw bil haq, saling wasiat muwasiati dengan kebenaran, yaitu mendakwahkan kebenaran. Mewasiatkan kebenaran kepada kaum muslimin. Watawasaw bisabr, dan saling wasiat mewasiati dengan kesabaran. Bersabar dalam menyebarkan ilmu, bersabar di dalam menuntut ilmu, bersabar dalam mengamalkan ilmu. Apabila seorang memperhatikan surah ini, sungguh di dalamnya merupakan pelajaran yang berharga bagi seorang yang benar-benar mentadabburi firman Allah yang terdapat dalam suratul Asr. Oleh karena itu, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau menjelaskan tentang surah ini, beliau mengatakan, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi ila hadhihi surah lakafathum." Kalaulah seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan satu hujjah kepada hamba-hambanya kecuali satu surat ini saja, maka itu sudah cukup bagi mereka untuk mereka perhatikan pentingnya seorang berilmu, beramal, kemudian mendakwahkan ilmu ini dan bersabar dalam menghadapi berbagai cobaan-cobaan di dalamnya. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, wa annal ulama hum warasatul anbiya warasul ilma man akhadahu bihadzin wafir. Dan sesungguhnya para ulama, mereka itu adalah pewaris nabi. Para nabi itu mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka sungguh dia telah mengambil bahagian yang sempurna. Apa yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam judul ini, ini adalah potongan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan yang lainnya dari hadis Abu Darda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal ulama warasatul anbiya." فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ فَقَدْ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris nabi. Pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi itu, mereka tidak pernah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Tidak pernah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Nabi tidak pernah meninggalkan harta warisan untuk keturunannya. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna la nuras ma taraknahu sadaqah." Kami ini tidak memberikan warisan. Apa yang kami tinggalkan dari harta itu adalah sedekah. Itu adalah sedekah. Sebab kalau jangan sampai para nabi itu mewariskan harta kepada ahli warisnya, kepada keluarganya, jangan sampai orang-orang akan mengatakan bahwa nabi itu mengumpulkan harta hanya untuk diberikan kepada keturunannya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para nabi-nabi sebelumnya, tidak pernah memberikan warisan harta kepada anak-anak keturunannya, kepada keluarganya. Telah dusta orang-orang Syiah, Rafidhah. Mereka telah menuduh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Mereka menuduh sahabat yang mulia ini telah merampas harta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tidak memberikannya kepada ahli warisnya. Nah, mereka meriwayatkan hadis-hadis palsu tentang harta fadak. Lalu mereka menuduh Abu Bakar merampas. Padahal itu adalah harta warisan Rasulullah. Maka kita mengatakan kepada Rafidhah, kadzabtum ayyuhar Rafidhah. Kalian telah berdusta. Wahai orang-orang Rafidhah. Rasulullah tidak pernah meninggalkan warisan untuk diwariskan kepada keluarganya. Harta-harta peninggalan Rasulullah AS adalah sedekah bagi kaum muslimin. Dengan nas dari Nabi AS. Apa yang mereka wariskan? Apa yang Rasulullah SAW wariskan kepada umat ini? Ilmu. Wa innama warathul ilm. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Maka siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka sungguh dia telah mengambil bahagian yang sempurna. Semakin banyak dia mengambil ilmu, maka semakin banyak pula dia mengambil, memperoleh warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni'mal irth wallah. Ini adalah baik-baik warisan. Kalau warisan dalam perkara harta akan habis. Tapi warisan dalam perkara ilmu, apabila seorang mengambil ilmu tersebut, lalu dia transfer, dia pindahkan kepada yang lain, dia sampaikan kepada yang lain, dia mendakwahkannya, lalu kemudian sekian orang mendapatkan hidayah melalui dia, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, Allah memberikan hidayah kepada seorang melalui engkau, itu jauh lebih baik, lebih mahal daripada unta yang sangat mahal. Nah, itu satu orang. Bagaimana kalau dua, tiga, empat? Orang yang kita dakwahi itu, mereka juga menyampaikan ilmunya kepada yang berikutnya. Terus seperti itu. Selama masih ada yang memanfaatkan ilmu tersebut, yang pertama kali kita yang mengajarkan kepadanya, maka kita akan mendapatkan amal jariah. Walaupun kita telah meninggal, walaupun jasa kita telah hancur, akan tetapi ruh kita tetap hidup. Disebabkan karena seorang itu terus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maka ini ma'asyiral ikhwah, harta warisan yang terbaik. Ya kalau tidak bisa mengambil seluruh harta warisan, dan itu adalah hal yang sulit, ya. Tidak seorang pun dari kalangan para ulama yang berhasil meraih seluruh warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu tidak mungkin. Bahkan kata para ulama, man yad'i annahu istaw'aba sunnata kullaha fi rajul faqad kadza. Barang siapa yang menyangka bahwa ada seseorang yang telah mengambil seluruh ilmu sunnah, sungguh dia telah berdusta. Tidak ada. Ya, walaupun seorang terus berusaha menuntut ilmu, dimulai dari awal ketika dia berakal sampai dia meninggal dunia, ilmu itu tidak akan ada habisnya. Akan tetapi, ya, saling ta'awun, saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu kadang-kadang terjadi khilaf terjadinya perselisihan di kalangan para ulama dalam setiap permasalahan, itu disebabkan karena kadang-kadang ini punya ilmu yang ini enggak punya. Kadang-kadang sampai hadis kepada seorang alim yang tidak sampai kepada alim yang lainnya, sehingga terjadi khilaf. Nah, terjadi khilaf disebabkan karena perkara ini. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, kita mengenal di kalangan madhab Al-Imam Syafi'i bahwa Al-Imam Syafi'i punya qaulun qadim, qaulun jadid. Ada pendapat lama, ada pendapat yang baru. Pendapat yang baru beliau, setelah beliau berangkat ke Mesir. Beliau tinggal di Mesir sampai kepada beliau hadis-hadis yang tidak pernah beliau dengarkan ketika di Irak. Sehingga terjadi perubahan pendapat. Dan begitulah seharusnya kita sebagai seorang Muslim. Jangan ketika sampai kepada kita ada satu pendapat, nah pendapat ini yang terus dibawa sampai mati. Datang hadis bertentangan dengan pendapat itu, dia mengatakan, dah sudah ini pendapat peninggalan orang tua saya, warisan orang tua saya, maka saya biarkan itu sampai mati. Tak bisa seperti itu. Yang antum ambil dalam perkara agama warisannya Rasulullah, bukan warisan orang tua, bukan warisan guru, tapi warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika datang kepada kita hadis, kita harus tunduk kepada dalil, meninggalkan pendapat yang lama. Begitulah sikap para ulama. Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Malik, mereka semua sepakat menyatakan, "Idza shahha al-hadits fa huwa madhhabi." Apabila telah sahih satu hadis, maka itu adalah madhhabku. Sehingga kita mengosongkan diri kita dari hawa nafsu. Jangan sampai kita dengar hadis, "Oh, bertentangan dengan perkataan ustaz saya ya." Ketika saya menghadiri pengajian ustaz saya, dia mengatakan ini boleh-boleh saja. Hadis ini kok mengatakan haram? Hadis yang harus didahulukan, bukan perkataan ustaz. Baik, saya kira sampai di sini insyaallah taala yang kita jelaskan. Ini masih panjang, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya, dan mungkin ini adalah pertemuan yang terakhir sebelum kita masuk di bulan Ramadan, dan insyaallah taala kita lanjutkan setelah kita menunaikan puasa di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima ibadah kita, menerima amalan kita, dan senantiasa menambah ilmu kita sehingga kita termasuk di antara orang-orang yang berilmu terlebih dahulu kemudian beramal dan berbuat. Wallahu taala al-mustawaa wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.